Baik, berikutnya halaman 18. Halaman 18. Masih pelajaran kita adalah tentang wakaf. Ya. Bagaimana mewakafkan bacaan. Nah, kita sukun huruf terakhir. Bila sudah sukun, ya sudah tinggal dibaca. Ya, kita mulai dari baris kelima setelah surat An-Nas. Wadhuha, baris keempat ya. Wadhuha. Nah, huruf H berapa rakaat? Dua saja ya. Wadhuha cukup dua rakaat. Wallaini idza saja. Karena kita berhenti pada alif. Dan setelah alif tidak ada penyebab untuk ditambah panjangnya, baik itu sukun ataupun hamzah ya. Makanya tetap dua rakaat saja. Wa ila rabbika farwab. Farwab. Ya, waqaf ada ba sukun. Idza syamsu kuwirat. Ya, waqaf ada huruf ta sukun. Idza syamsu kuwirat. Fadrib bihi wa la tahnath. Fadrib bihi wa la tahnath. Ya, fa sukun. Wa qala tikhruj. Qalqalah tidak? Qalqalah. Jim sukun. Jangan lupa qalqalahnya. Qala rabbi inna qawmi kadzabuni faftah. Ya, kita ulangi halaman 19. Qala rabbi inna qawmi kadzabuni faftah. Kadzabuni akhir ayat. Ini ujung ayat ya, ujung ayat. Faftah di awal ayat. Ya, tapi enggak apa-apa seandainya kita ingin mewasalkan labas ya. Ini ingin mencontohkan saja waqaf pada huruf ha sukun. Nah, kalau huruf yang terakhir adalah huruf yang berharokat ya, tinggal ganti harokatnya dengan sukun. Contohnya di bawah ini. Wa ayatul lahumul lailu naslah. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ حَ atau خَ خَ ya. Jadi bedakan antara حَ dan خَ ya. Makhrajnya harus tepat ya. Yaitu di ujung tenggorokan. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ. Ini contoh saja. Contoh seandainya kita mau waqaf di sini. Ya. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Coba baris keempat baca. Wa min. Yauma atau yaumi. Ya. Wa min khizyi yawmi idzin. Ya. Kalau waqaf yaumi id. Ya. Nah, agak sulit ya, ada huruf kha, kasrah, za, ya, ya lagi. Wa min khizyi yawmi idzin. Kemudian waqaf pada huruf ra. Fa kaifa kana adabi wa nuzur. Kaifa kana adabi wa nuzur. Fa kaifa kana adabi wa nuzur. Fa ibadi, panjang banyak. Ya. Ulangi, fa kaifa kana adabi wa nuzur. Innal muttaqin fi jannatin wa nahar. Jadi kalau waqaf pada huruf ra, ya, kemudian ra-nya sukun, kalau sebelumnya dhammah seperti pada tadi baris kelima wa nuzur, ya, ra-nya tebal wa nuzur, ya. Atau sebelumnya fathah wa nahar, ya. Coba dibaca wa nuzur wa nahar. Ya. Kalau ra-nya sukun sebelumnya kasrah tipis, tansir, ya, bawahnya itu, ya. Coba kita baca baris ketiga dari bawah. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantansir. Fada'a rabbahu anni فانتصر فانتصر بلغي. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا بيان وقف هذا زي نسوق الماء إلى الأرض الجرز. نسوق الماء إلى الأرض الجرز. وقف على السين. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس.